Wa rabi'uha nifasun ay inqita'uhu. Yang keempat dari empat hal yang mengharuskan mandi, yaitu sebab yang terakhir adalah nifas, ya, nifas. Seperti halnya haid yang mengharuskan mandi atau yang menyebabkan hadas besar, ini bukanlah keluarnya darah nifas tetapi berhentinya darah nifas. Jadi di saat keluar darah nifas ini belum mengharuskan mandi, tetapi setelah darah itu berhenti baru diharuskan mandi besar. Wa huwa damu haidin mujtami'un yahruju ba'da farahi jami'ir rahim. Darah nifas adalah darah haid, ya. Jadi darah nifas sebenarnya adalah darah haid yang berkumpul dan keluar dari keluar setelah kosongnya rahim. Jadi setelah rahim perempuan sudah kosong, kosong dari isi bayi maksudnya, ya, setelah melahirkan dan semua dan bayi beserta sesuatu yang lahir bersamanya itu sudah kosong semua, lalu mengeluarkan darah, itu dinamakan darah nifas. Jadi selama masih ada sisa-sisa, masih ada sesuatu di dalam rahim perempuan dan mengeluarkan darah, maka darah itu belum tidak dikatakan darah nifas, ya, tidak dikatakan darah nifas, karena memang syaratnya darah nifas adalah darah yang keluar setelah kosongnya rahim. Wa qalluhu lahdatun wa ghalibuhu arba'una yauman wa aktsaruhu situna yauman. Darah nifas ini memiliki batas minimal, batas maksimal, dan memiliki jumlah normal, ya, jumlah normal masa waktunya. Kalau batas minimal darah nifas adalah lahdoh, yaitu darah yang sedikit. Jadi lahdoh ini suatu ungkapan untuk hal yang sedikit, ya. Jadi lahdoh artinya walaupun hanya keluar sedikit, misalkan satu tetes, ya, misalkan satu tetes, tidak harus di tidak harus seperti haid yang berjumlah 24 jam, keluarnya selama 24 jam, tapi nifas ini walaupun sedikit, walaupun sebentar, ini sudah termasuk kategori nifas. Dan normalnya, normalnya nifas ini dialami selama 40 hari. Jadi kebanyakan perempuan setelah dia melahirkan lalu mengeluarkan darah, darah yang keluar ini normalnya adalah selama 40 hari. 40 hari tentunya 40 hari dan 40 malam, ya. Jadi 40 kali 24 jam itu normalnya. Dan maksimalnya adalah 60 hari. 60 hari ini merupakan batas maksimal darah nifas yang keluar. Dalam arti 60 kali 24 jam. Artinya apabila ada darah yang masih keluar setelah 60 kali 24 jam, darah yang keluar itu tidak bisa lagi dikategorikan haid, ya, tidak bisa lagi dikategorikan nifas, ya, tidak bisa lagi dikategorikan nifas. Bisa haid kalau memang waktu haid, dan bisa istihadhah kalau tidak dalam masa waktu haid. Wa yahrumu bihi ma yahrumu bil haidi. Keharaman yang disebabkan oleh darah nifas ini sama persis seperti keharaman yang disebabkan oleh haid, yaitu hal-hal yang diharamkan bagi orang-orang yang junub, dan juga ada tambahan, ada dua tambahan, yaitu puasa dan menyentuh anggota badan, anggota tubuh wanita antara pusar dan lutut. Atau ada ulama lain yang berpendapat seperti keterangan sebelumnya, yang pendapat itu dikuatkan oleh Imam Nawawi, berhubungan badan, ya, berhubungan badan. Wayahrumul ghuslu aidon wayajibul ghuslu aidon biwiladah walau bila balalin wa ilqai alaqatin wa mudghatin wa bimauti muslimin ghairi syahid. Selain hal-hal yang telah dijelaskan, empat hal yang mengharuskan mandi, ada juga yang belum dijelaskan di dalam kitab Qurratul Ain, di dalam kitab matan ini, yaitu salah satunya adalah melahirkan, ya, melahirkan. Jadi melahirkan ini seperti di Fathul Qorib, mengharuskan seorang perempuan mandi besar. Melahirkan artinya semua anak sudah terpisah dari rahim, dari rahim ibunya. Artinya kalau hanya keluar sebagian lalu kembali lagi, maka itu tidak mengharuskan mandi tetapi mengharuskan wudhu ya. Jadi andai kata ada anak yang kepalanya sudah keluar kemudian kembali masuk, itu mengharuskan wudhu, tidak mengharuskan mandi. Karena melahirkan yang mengharuskan mandi ini harus keluar keseluruhan. Dan melahirkan yang mengharuskan mandi ini tidak diharuskan ada lendir-lendir, ada basah besar yang keluar bersama bayi. Artinya walaupun bayi itu tidak bersama dengan lendir, itu juga mengharuskan mandi. Dan termasuk sesuatu yang disamakan hukumnya dengan melahirkan bayi adalah melahirkan alaqah atau mudghah ya. Alaqah ini biasanya diartikan dengan segumpal darah, dan mudghah ini biasanya diartikan dengan segumpal daging. Jadi menurut sebagian keterangan di kitab, melahirkan segumpal darah dan segumpal daging ini disyaratkan harus ada ketetapan dari qabilah. Qabilah adalah dukun ya, atau orang-orang yang ahli dalam hal ini. Harus ada ketetapan darinya, dia mengatakan bahwa yang dikeluarkan itu sudah menjadi cikal bakal manusia. Kalau ada ketentuan seperti itu, maka mengharuskan mandi. Dan juga hal yang terakhir, sesuatu yang mengharuskan mandi besar adalah kematian ya. Jadi setelah seorang mati, maka dia diharuskan mandi. Tetapi pastinya yang harus mandi bukanlah dia ya, karena sudah mati. Yang diharuskan atau yang mendapatkan khitab, yang mendapatkan keharusan mandi adalah orang lain, dalam arti harus memandikannya. Namun disyaratkan seorang yang meninggal ini dia tidak berupa orang yang meninggal di medan peperangan atau biasa kita kenal dengan syahid ya. Jadi orang yang mati syahid ini tidak mengharuskan mandi, bahkan haram ya, haram dimandikan. Karena kelak semua bekas perangnya termasuk darah yang ada di bajunya itu kelak di akhirat akan menjadi saksi bahwa dirinya telah membela agama Allah, telah ikut berperang membela agama Allah. Wa farduhu wallahu a'lamu bishawab.